Halo warga desa Sukawedi, selamat datang di Do You See What I See? Do you see what I see? Do you see what I see? Cerita yang akan kamu dengar ini adalah pengalaman nyata dari para kontributor. Pastikan subscribe dan share channel ini sebagai bentuk dukungan kamu agar channel ini bisa terus memacu adrenalinmu. Sudah siap? Gunakan headset kamu untuk lebih merasakan sensasi pengalaman horor yang menegangkan. Selamat mendengarkan. Ini berawal dari saya itu kan punya penyakit eksim ya, alergi bawaan dari ayah saya. Jadi pas lahir juga udah mulai alergian, terus itu berlanjut sampai saya sampai saya SD itu. Saat saya lagi parah-parahnya eksim itu, jadi om dan tante saya, yang saya ingat saat itu om tante saya pada malam itu ngomong gini kan, besok sekolahnya izin dulu ya, katanya gitu kan. Terus saya bilang, oh izin emang ada apa tante? Terus tante saya bilang, iya besok nanti ikut sama tante sama om ya, soalnya mau ngobatin sakitnya kakak biar cepet sembuh, ngomong gitu. Akhirnya karena saat itu saya masih kecil kan, jadi akhirnya saya ya ikut-ikut aja kan, ikut-ikut pergi kemana, karena sama sekali gak kepikiran kalau akan pergi ke suatu tempat yang membuat pengalaman horor ini bermula gitu kan. Oke, jadinya keesokan harinya itu saya ingat mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 subuh, kira saya bangun mandi siap-siap, terus berangkat sama om dan tante saya. Oke, di perjalanan pas itu sampai dia di rumah orang itu, orang yang katanya menyembuhin penyakit saya itu, yang saya lihat itu, saya ingat banget pas mau masuk ke gerbang rumahnya, ke gerbang halaman rumahnya itu, rumahnya gede banget, pokoknya besar banget rumahnya itu, tanahnya itu saya nggak bisa berapa meter itu, pokoknya sangat luas rumahnya, sangat luas, terus dikelilingin banyak pohon-pohon besar. Terus yang saya ingat juga itu pas saya datang itu banyak banget mobil, mungkin banyak juga orang yang mau berobat dalam tanda kutip gitu ya ke situ. Oke, akhirnya saya masuk sama om tante saya, masuk ke rumah orang itu. Pas saya masuk itu, orang kan biasanya kan kalau rumah lampunya putih gitu kan, lampunya putih, kalau ini lampunya dominannya warna kuning dan warna merah, jadi kayak remang-remang gitu loh, warna merah. Oke, pas udah masuk, terus mungkin daftar-daftar, gak ngerti, saya lupa inget yang itu. Kira kami duduk deh, satu bertiga duduk. Terus tante saya bilang sama om saya, pokoknya nanti kalau misalnya disuruh sama bapaknya, suruh-suruh baca-baca atau suruh apa, ikutin aja ya. Kira, oh karena sekali lagi karena saya masih kecil, jadi saya, oh iya tante. Nah oke, pas tiba saatnya, saya dipanggil sama dari kamar sama kayak, saya nggak inget mukanya, cuma itu bapak-bapak, dia pakai baju hitam, terus saya disuruh masuk ke kamar gitu kan. Pas saya lihat di kamar itu, saya kira kan mungkin dokter kan, ternyata kok beda dengan dokter yang sebelumnya saya pernah datengin gitu kan. Kalau dokter kan ya gitu kan, ruangan dokter pakai baju putih kayak segala macam segala macam. Ini banyak apa ya, banyak dupa, terus banyak kembang-kembang, terus juga tempat tidurnya itu kayak apa ya, kayak tempat tidur bukan pakai kasur, pakai apa ya, kayak pakai papan gitu udah, sama bantal. Terus pokoknya banyak banyak apa sih yang kayak dukun-dukun gitu loh, yang kayak di film-film yang tempat buat bakar-bakar itu gitulah. Oke, nah saya disuruh tidur kan sama si bapak itu. Saya disuruh tidur, terus dibilang gini, kamu merem ya, kata gitu, kamu merem ya, nanti kamu baca Al-Fatihah, terus baca surat Al-Ikhlas, Anas sama Al-Falaq 3 kali, ngomong kayak gitu. Nah udah deh, saya ikutin kan, gitu kan, saya ikutin akhirnya. Pas saya ikutin, terus dia gak tahu ngapain, karena kan saya merem saat itu kan, merem. Terus tiba-tiba saya disuruh buka mata saya kan, disuruh buka mata saya. Terus dia ngasih saya minuman, gitu kan, ngasih saya minuman yang udah dia baca-bacain. Terus dia nyuruh saya minum gitu kan, minum air ini ya deh sampai habis biar cepat sembuh penyakitnya, dia bilang gitu. Kira saya minum, lalu dia memberi saya sebuah cincin gitu kan, cincin. Yang saya ingat itu cincin itu di dalam cincin lingkaran itu ada tulisan Arab, tapi saya nggak tahu itu artinya apa kan, tulisan Arab gundul gitu. Akhirnya saya pakai, terus dia bilang gini, pokoknya cincin ini nggak boleh dilepas ya deh, harus dipakai sampai selama-lamanya, katanya biar kamu sembuh segala macam gitu. Akhirnya saya, oh iya pak, saya bilang gitu, akhirnya udah pulang. Nah mulai sejak pakai cincin itu kan saya kan berangkat subuh kan, terus saya pagi udah pulang jam 8 pagi, saya ingat saat itu saya lagi mau mandi kan, mau mandi pagi. Pas lagi mandi itu mulai perasaan kok gak enak gitu kan, berasa kayak ada yang ngeliatin gitu kan. Pas lagi mandi itu habis sabunan, tiba-tiba saya ngelihat dari balik. Jadi kan saya pas dulu mandi itu pas saya pintu nggak dibuka, nggak ditutup, pintu nggak ditutup kan, jadi dibuka karena kan saya takut kan, jadi kira saya ngebuka, tetap dibuka pintunya karena merasa ada yang ngeliatin. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngelihat ke arah yang ada yang ngeliatin saya, dan pas saya ngelihat itu dari balik tembok ada pocong. Dia posisinya miring, lagi ngeliatin saya, itu saya inget banget. Wajahnya hitam, terus hitam banget, kayak apa ya, kayak orang kebakar gitu loh. Kayak orang kebakar, gosong gitu. Terus matanya gede, matanya keluar. Dan itu tinggi banget. Di situ saya langsung, apa ya, takut terus mau berusaha untuk mau pergi. Tapi kalau saya mau menuju kamar kan saya berarti harus ngelewatin pocong itu kan. Akhirnya dengan memberanikan diri sambil tutup mata, akhirnya saya berani ngelewatin itu, dan saya, pas saya lihat lagi udah hilang, udah nggak ada. Oke, di situ mulai setelah saya pakai cincin itu mulai langsung melihat makhluk-makhluk yang begitu gitu. Padahal sebelumnya tinggal di rumah itu saya nggak pernah namanya ngalamin ngeliat-ngeliat yang kayak begitu, sama sekali nggak pernah. Dan ini setelah pakai cincin itu jadi mulai ngeliat hal-hal yang menurut saya serem gitulah. Oke, terus kejadian kedua pas malamnya itu ceritanya adik saya nangis kan, minta susu ke ayah saya, minta dibikinin susu. Akhirnya adik saya sama ayah saya pergi ke dapur, terus saya diem di kamar gitu kan. Oke, di sini saya jelasin dulu. Jadi kulkas itu sama kamar mandi deketan gitu kan, jadi posisinya deketan. Oke, jadi pas itu pas ayah saya sama adik saya lagi bikin susu, saya dengar tuh adik saya mulai kayak nangis, kayak mulai kayak apa ya, kayak nangis-nangis, ngerengek-ngerengek gitu kan. Tapi saya gak jelas itu kenapa nangisnya. Terus pas lagi saat itu, mulai deh pas saya lagi tidur, tidur-tiduran, saya kira ngadep ke sebelah kanan ya. Jadi sebelah kanan itu pintu, langsung pintu. Pas saya balik badan, itu yang saya lihat ada sosok manusia, kayak sosok manusia tapi dia berwarna hijau. Berwarna hijau terus dia hanya pakai kolor gitu loh, kolor kayak apa ya? Kayak kolor-kolor kain yang cuma dililit ke pinggang. Warna putihnya putih kusam, kolornya itu, terus dia kayak bawa tongkat. Tongkat yang model kayak di kartun-kartun gitu loh, yang kok tongkat yang kayak angka 3 ke huruf W kebalik gitu. Bawa itu, terus di kepalanya ada tanduk 2. Saya ngeliatin aja. Terus tapi di situ saya sama sekali enggak ngerasa takut karena saya mikir ini orang siapa kok tiba-tiba berdiri di situ kan. Itu berapa detik gitulah saya ngeliatin dia. Nah, terus dia ngeliatin saya juga kan. Terus sama sekali enggak ada perasaan takut di situ karena kan mungkin karena sosoknya kecil kali ya. Jadi mungkin saya enggak gitu ini. Pas bersamaan itu, bersamaan saya ngeliat itu, kedengeran lagi ini ya, adik saya nangis lagi makin kenceng kan, nangisnya makin kenceng, terus balik ke kamar, terus adik saya ngomong kayak gini, adik kenapa, kok nangis, terus adik saya bilang gini, itu tadi ngeliat ada yang gede-gede, ada putih-putih di bawah tangga, ngeliatin, katanya mukanya hitam. Nah, itu di situ saya mulai merinding lagi karena itu mungkin pocong yang saya lihat tadi pagi. Gitu kan. Jadi ya enggak ngerti mulai apa karena di cincin itu ada yang sesuatu, jadi dia mulai ngikutin atau emang sosok yang emang ada di rumah saya gitu kan. Tuh, terus selanjutnya berjalan lagi saat saya main ke rumah eyang saya. Gitu kan. Jadi rumah yang saya kan lantai 2. Ada kejadian saat lagi ada acara keluarga malam-malam. Ada acara keluarga malam-malam itu, saya kan mau ke atas kan, mau tiduran ke kamar karena ngerasa gak enak gitu kan, capek badannya gitu. Oke, pas lagi mulai jalan ke atas, itu yang kalau, jadi di kamar saya kan itu kan pas lagi mau dari depan pintu sampai masuk ke kamar itu, lumayan agak panjang gitu kan, terus dilapisin sama ada karpet gitu kan. Yang saya dengar pas lagi saya baru masuk kamar itu, saya ngedengar ada yang jalan, orang jalan. Awalnya saya kira itu saudara saya atau sepupu saya kan ngikutin. Saya nengok ke belakang, loh kok nggak ada, nggak ada orang. Terus akhirnya saya coba jalan lagi, jalan beberapa langkah, kedengeran, ini berarti beneran nih ada yang ngikutin gitu kan. Akhirnya saya beraniin lagi, nengok lagi, nggak ada apa-apa, nggak ada orang. Akhirnya saya coba jalan kayak jalan kecil lari gitu, lari-lari kecil gitu. Sama dia ngikutin saya lari-lari kecil juga. Akhirnya itu karena saya kesel, akhirnya saya langsung balik badan, saya langsung marah. Woi, kalau bisa jangan ngikut-ngikutin coba. Ngapain sih ngikut-ngikutin, kayak gak ada kerjaan banget ngikutin orang. Akhirnya saya marah-marah kan, karena kesel kan saya bilang lagi, gak usah ngerjain orang lah, ngapain sih. Gak ada kerjaan banget, udah kerjaan urusan kamu aja. Akhirnya aku marah, dan setelah marah, aku jalan lagi ke kasur. Udah gak ada suara-suara itu lagi. Gitu kan, udah hilang. Gitu kan. Terus juga pernah saat itu sama, itu ini kejadian juga di rumah eyang saya. Saat itu habis nonton film Dialova di bawah itu, nonton sampai jam 11 malam. Nonton sampai jam 11 malam. Ke atas kan, sama ke atas lewat tangga. Pas udah mau nyampe atas itu, tapi masih di tangga. Pas mau nyampe di atas, denger dong ada yang ketawa. Itu suaranya nyaring banget, bener-bener, aduh nyaringnya nggak bisa diungkapin deh, pokoknya nyaring keras banget dia, hei gitu kan, tapi kenceng banget. Langsung kan saya kaget kan, karena pas posisi saat itu di lantai bawah udah pada tidur semua. Di lantai atas pun gak ada orang, cuma saya masalahnya sama adik saya. Saya langsung refleks ke adik saya dong, ada tadi yang ketawa ya, aku ngomong gitu kan. Terus adik-adikku bilang, enggak aku gak ketawa, terus siapa yang ketawa? Akhirnya kita langsung lari, langsung ke bawah itu, langsung ke bawah, pakai tangga gede-gede langsung ke bawah. Akhirnya langsung dari bawah teriak-teriak manggil ayah dari atas, ayah, turun, ayah. Ternyata akhirnya ayah saya keluar, nanya kenapa. Enggak, tadi tuh ada yang ketawa, ada yang suara cewek ketawa di atas segala macem. Akhirnya ayah saya turun, terus kita kembali ke kamar gitu. Terus pokoknya kalau bisa dibilang aneh-aneh gitu kan, karena pada saat posisi itu kan usia-usia saya masih usia-usia yang belum ngerti, maksudnya ternyata yang saya pakai cincin itu ada sesuatu gitu kan. Oke, terus berlanjut saat saya kelas 5 SD. Saat saya kelas 5 SD itu, jadi pada saat kejadian awal mula saya dibawa ke orang dukun itu, kondisinya orang tua saya sudah bercerai gitu kan. Terus saat saya kelas 5 SD, ayah dan ibu saya kembali lagi kan, rujuk kembali, akhirnya kami tinggal bareng lagi. Pas udah tinggal bareng, ibu saya nanya ke saya kan, kak itu di tangan cincin dari siapa gitu kan. Jadi saya ngomong, ini lagi itu dibawa ke dukun sama om tante saya yang ini. Akhirnya mulai di situ ibu saya marah-marah kan, langsung nyuruh saya lepas cincin itu dan langsung marah sama ayah saya kan, langsung marah. Maksudnya marah, kenapa kok anak sakit parah malah dibawanya ke dukun gitu loh, bukan ke dokter gitu loh. Ya, cukup kecewa lah di situ ibu saya, kan takut kenapa-napa. Akhirnya dibuang lah gitu kan sama ibu, cincin itu dibuang. Terus saya disuruh minta maaf sama Allah ya kak, walaupun kakak belum ngerti masalah hal-hal begini gitu kan. Terus sama disuruh banyak ngaji, disuruh sholatnya jangan bolong-bolong lagi. Akhirnya itu udah selesai, udah kelar. Berlanjut lagi saat saya udah mulai SMA, saat ada sepupu saya main ke rumah sama temennya, tiba-tiba temennya sepupu saya ngomong kayak gini, Dek, itu di samping ada temennya tuh, ngomong kayak gitu kan. Terus saya kan karena kita disitu cuma bertiga doang, di ruang tamu cuma bertiga, kayak saya cuma ngenimpalin lagi kan, apaan orang cuma bertiga doang gak ada orang lagi. Itu beneran ada temennya itu, katanya ada itu temennya, gak diajak ngobrol juga. Akhirnya kan saya kan, iya apaan sih gitu kan. Akhirnya dijelasin, katanya kamu dulu pernah dibuka mata batinnya ya gitu kan. Terus saya bilang, enggak kok gak pernah ngerasa dibuka-buka kayak gitu, ngapain lagian iseng banget ngebuka-buka kayak gitu. Terus dia ngomong, temennya sepupu saya ini katanya, mata batin saya kebuka gitu kan. Terus saya tuh ada yang ngikutin, tapi sosok yang ngikutin saya ini jahat ngomongnya. Jadi ibaratnya kalau saya lagi marah atau lagi emosi, dia tuh yang semakin ngompor-ngomporin, jadi biar saya tuh makin jahat gitu loh, makin berbuat berbuat jahat lah gitu kan. Terus akhirnya saya cerita ke dia gini, dulu pernah kayak gini. Terus dia juga cuma nyaranin buat nutup mata batin gitu kan, tapi pakai ritual segala macam. Cuma kan saya di situ kan posisinya nggak mau ya, yang kayak ibaratnya kalau emang saya udah begitu ya udah, saya mau lebih kayak mendekatkan diri ke Allah aja, maksudnya membentengi diri dengan sholat, dengan ngaji, dengan hal-hal yang positif aja gitu kan. Saya nggak mau lagi ke hal-hal yang di luar syariat Islam gitu kan. Udah deh, cerita saat itu saya masih mulai, pokoknya sejak mulai saya pakai cincin itu lebih kayak lebih kayak peka, misalnya ngerasa diliatin, kerasa banget. Atau misalnya ngerasa, dulu pernah pasti camping sama teman-teman, lebih peka kalau misalnya ini ada, cuma peka itu. Cuma untuk yang ngelihat-ngelihat setelah saat itu udah jarang, paling hanya dengar kayak suara-suara nangis atau suara ketawa cuma sekedar itu, nggak pernah ngelihat lagi. Dan yang apa namanya yang terbaru itu sekitar sebulan yang lalu saya main ke rumah orang tua saya. Jadi rumah orang tua saya itu masih bareng sama, jadi sebelahan sama rumah eyang saya gitu kan. Di suatu malam jadi saya lagi itu, saya dan suami lagi nginep di rumah orang tua saya kan. Nginep itu di malam pertama saya tidur di kamar atas dan suami tidur di bawah karena lagi kerja kan. Saya tidur di kamar atas, terus keesokan paginya suami saya cerita, yang semalam di atas siapa yang bolak-balik gitu. Terus saya ngomong, bolak-balik apaan? Terus suami saya bilang, iya kayak ada yang jalan di atas gitu. Terus saya bilang, kayaknya enggak ada tuh yang bolak-balik, kayaknya kita pada tidur semua gitu kan. Gitu. Terus oh ya udah. Terus suami saya ngomong lagi. Pas lagi jam 3, pas lagi selesai sholat tahajud kalau enggak salah, dia tuh kedenger kayak di tangga. Tangga tuh kayak apa ya? Kayak ada kuku panjang, terus kayak kayak di tiang-tiangnya gitu loh, kayak dia kayak lagi kuku kayak lagi digeretin ke mana sih, ke tangga gitu kan. Kerrrt gitu loh. Kayak kuku gitulah ya. Suami saya cerita itu kan. Pas suami saya cerita, saya jadi agak worry-nya kenapa? Karena suami saya kan dulu pernah kemasukan jin. Jadi saya takutnya kenapa-napa. Akhirnya pas malam kedua saya memutuskan untuk tidur di bawah. Oke, di malam kedua itu malam sekitar jam 1, suami saya ke WC itu pas, tapi saya wanti-wanti, yang jangan lama-lama ke WC-nya, takut sendirian gitu kan. Karena kan saya takut sendirian di bawah. Pas itu iya, akhirnya udah. Akhirnya saya biar enggak gitu sepi, akhirnya saya nyalain TV, terus saya main handphone gitu kan. Maksudnya biar pikiran saya enggak mikirin yang aneh-aneh lah. Tapi tetap aja karena saya orangnya peka, jadi ngerasa, akhirnya saya ngerasa. Jadi pas posisi di atas di lantai 2 itu kan, jadi pas saya tidur itu kelihatan langsung saya tidur di ruang TV dan kasur itu menghadap ke tangga gitu kan. Jadi kan otomatis saya bisa langsung lihat ke atas. Jadi tangga saya melingkar gitu loh. Tangga saya melingkar, jadi saya bisa langsung lihat ke atas gitu kan. Pas posisi lampu di atas itu mati kan. Jadi saya bisa ngeliat kok. Tapi pas saya tuh ngerasa aneh gitu kan. Ngerasa aneh kok, saya pengen banget, tiba-tiba pengen banget ngeliat ke situ kayak ada sesuatu gitu. Akhirnya pas saya perhatiin pelan-pelan, dari gelap itu kok tiba-tiba ada apa ya, kayak kalau dibilang bukan kayak asap sih, cuma kayak bayangan. Tapi awalnya tuh kayak dia tuh tipis gitu tuh loh bayangannya. Terus tapi lama-lama dia jadi kayak menyerupai sosoknya hitam. Itu hitam, itu sangat jelas banget, hitam jelas. Dia lagi duduk jongkok sambil apa ya, tangannya megang dengkul gitulah, mungkin posisinya kayak gitu. Karena kan enggak karena kan dia kan hitam gitu kan. Itu sama sekali enggak bisa teriak. Itu saya mau manggil suami aja enggak bisa, mau gerak aja enggak bisa, langsung dingin. Saya mau gerak, mau nutup mata aja enggak bisa, tapi saya harus ngeliatin orang-orang itu kan. Gitu kan, itu yang saya lihat jelas banget di atas tangga. Gitu kan, sosoknya hitam. Itu tuh saya dalam hati aja kan, saya istighfar segala macam, terus kan baca ayat kursi segala macam. Ya pokoknya sebisa mungkin saya untuk menenangkan diri gitu kan, agar enggak makin gimana-gimana. Tapi alhamdulillah langsung itu saya langsung keluar kamar mandi. Pas saya lihat lagi, bres, langsung enggak ada, dan langsung gelapnya gelap ya, gelap mati lampu biasa, lampu dimatiin biasa aja kayak gitu. Langsung saya perhatiin lagi, enggak ada, hilang. Langsung kan saya ngomong ke suami saya, tadi ngeliat kayak gini, kira gitu kan. Akhirnya ya mungkin itu sosok yang gangguin suami saya yang di tangga itu, mungkin yang dia geret-geretin kuku, mungkin dia kali ya, wallahu alam. Itulah. Ya mungkin itu pengalaman apa ya, pengalaman horor, mungkin pengalaman yang sebenarnya nggak pengen saya alamin ya, karena kan berawal bisa melihat-melihat hal-hal yang seperti itu kan karena kesalahan dari salah satu anggota keluarga saya dibawa ke tempat dukun mungkin ya, yang kita bisa kenal sekarang gitu kan. Ya cukup menyayangkan sih, tapi ya alhamdulillah bersyukurnya saat itu ibu saya sama ayah saya kembali rujuk dan ibu saya sadar, dan akhirnya ibu saya membuang jauh-jauh cincin yang pernah saya pakai gitu kan. Takutnya kan ada hal-hal yang gak baik kan, karena itu kan dari sumber yang tidak baik juga gitu. Mungkin ini cerita yang bisa dijadikan pembelajaran kali ya, karena kalau misalnya mau kita sakit ya tidak dengan cara yang seperti itu gitu kan, karena kan pasti kan kalau begitu kan akan ada, mungkin ada kerjasama dengan jin gitu kan, dan itu kan sangat di luar syariat Islam, sama sekali tidak diperkenankan gitu kan, diharamkan juga gitu kan.